Wani sumpah bohong jujur hendak salah waya, terserah aneh nyawa tuaya anu pasti na akang mah moal kagoda moal leng akang moal kagoda satia akang sok satia. Rasiko buka banget kasep tapi kajen gitu hanya bakal satia ngan ukur salira anu lebih kacinta nengnya wani sumpah kakak jujur salah terserah neng nyobat buaya anu pasti nakang ma moa kagoda Waduh tak kuring kabandaku awewe mulus tegap sampai ejek rupa nak ade asli na orang Sunda mojang priang antea angkat bapaknya lira merencan boga jajaka asam buka beneran akan bermilarian wano janut tiasa nian akan membulungan berenang gelis kurang teges na jodoh imut anjen ngagelenyut tebi sanga bobodo awe gelis muda artis irma awis roba jawa kahipnotis awewe gelis muda artis irma awis roba jawa kahipnotis punten yang sahana mina dekangkat kamana dimana bumi nana habet angkat nyalira akang nepangken neng tong siun urang jajabkan sukan urang bijodoh awe gelis berada artis jirma awis loba jalma kan hipnotis awe gelis berada artis jirma awis loba jalma kan hipnotis awe gelis berada artis jirma awis loba jalma kan hipnotis awe gelis berada artis, kita awis, lomba jalma kahipan.